Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 25 Januari 2021 dibacakan Ardiansyah dan Ariga. Baik, terima kasih rekan Ardi. Sudarlun, tim Pecrok pada Sabtu 23 Januari 2021 malam menyambangi jalan WR Supratman Penayung, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Dalam operasi itu, tim kembali menjaring 15 orang pelanggar protokol kesehatan. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Karoops Polda Aceh Kombes Polisi Dr. Andes Agus Sarjito melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi menyebutkan puluhan anggota tim Pecrok tergabung dari personil Polri, TNI, dan Satpol PP, WH Aceh, malam kemarin menggelar operasi justisi di daerah itu. Sasaran utama adalah masyarakat pengendara sepeda motor dan mobil, serta masyarakat lainnya. Dari hasil operasi tersebut, petugas mendapati belasan masyarakat yang melanggar prokes dan pada umumnya tidak memakai masker. Masyarakat yang melanggar prokes, petugas kemudian memberikan sanksi sosial berupa pergub Nomor 51 tahun 2020 pasal 30 ayat 3 berupa menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah, membaca surat pendek Al-Qur'an dan memperingatkan supaya tidak mengulangi pelanggaran prokes lagi. Dari operasi ini tim Pecrok juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi prokes guna mengantisipasi COVID-19. Syadaralun, aktivis mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Loksemawe dan Aceh Utara mendesak Kejaksaan Negeri Loksemawe untuk mengusut tuntas kasus dugaan proyek fiktif pembangunan pengaman Pantai Cunda Meraksa. Dari Loksemawe, Jafarudin melaporkan. Disebutkan Pemko Loksemawe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun pengaman Pantai Cunda Meraksa dari tahun 2015 hingga 2020. Informasi yang bisa diakses di layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Loksemawe, pembangunan pengaman Pantai Cunda Meraksa tersebut dimulai sejak 2015 dengan penganggaran sejumlah Rp12,9 miliar. Rupiah. Kemudian berlanjut di tahun yang sama yaitu 2015 untuk pengawasan lanjutan dianggarkan sejumlah Rp257,3 juta. Rupiah. Dan tahun 2016 dianggarkan kembali Rp12,9 miliar rupiah, ditambah lagi Rp185,4 juta di tahun 2016. Pada tahun 2019 anggaran Rp6,8 miliar rupiah dengan keterangan tuntas. Disebutkan korupsi salah satu faktor terbesar yang membuat rakyat Indonesia terus diambang kemiskinan dan membuat Indonesia sulit menjadi negara maju. Karena itu pelaku tindak pidana korupsi harus mendapat punishment atau hukuman. Syadaralun, pemerintah Aceh menyerahkan 17.779 masker untuk murid sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Pidijaya dalam program Gerakan Masker Sekolah atau Germas 2. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Sekretaris Daerah Pidijaya Insinyur Jailani Beramat menyampaikan, pembagian masker ini dalam rangka program Gemas 2 pemerintah Aceh serentak dilaksanakan se-Aceh termasuk di Pidijaya. Di Pidijaya, penyaluran ini melalui Dinas Pendidikan Pidijaya yang membawahi 93 SD dan pihak Kementerian Agama yang membawahi 25 Minmis. Menurutnya, masker bantuan pemerintah Aceh ini diserahkan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi STMT Jumat 22 Januari 2021. Sekda juga mengucapkan terima kasih telah membuat program Gemas 2 ini untuk mencegah penyebaran virus corona di Aceh termasuk di Pidijaya. Sebelumnya pemerintah Aceh juga telah melakukan hal serupa dalam program Gemas 1. Sejalan dengan pemerintah Aceh, jelas Sekda, Pemkab juga terus melakukan sosialisasi dan operasi justisi pencegahan COVID-19 di Pidijaya. Operasi justisi ini juga melibatkan TNI Polri. Syadara Lun, Polres Aceh Barat pada Jumat 21 Januari 2021 sekitar pukul 3 dini hari menangkap 4 orang penambang emas ilegal di kawasan Gampung Sukundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Dari Aceh Barat, tim Serambi FM melaporkan. Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda melalui Kasat Reskrim AKP Parmohonan Harahap kepada Serambi mengatakan 4 orang yang ditangkap telah melakukan tindak pidana illegal mining atau tambang emas ilegal dan saat ini para tersangka serta barang bukti telah diamankan. Parmohonan mengatakan penangkapan berawal dari Kamis 21 Januari 2021 petugas unit 4 Tipiter Satreskrim Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan emas ilegal di daerah Sungai Pelanggahan, Gampung Sikundo. Dari laporan ini, unit Tipiter Satreskrim Polres Aceh Barat berkoordinasi dengan Kapolsek Pantai Cermin dan pada Jumat 22 Januari 2021 pukul 03.05 dini hari, tim menuju lokasi untuk melakukan penangkapan. Syadara Lun, pihak Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara mengembangkan wakaf produktif berupa penggemukan sapi di Desa Penyeberangan Cikam, Jongar, Kecamatan Ketambi, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara, tim Serambi FM melaporkan. Peluncuran wakaf produktif yang merupakan wakaf ASN Kemenag Aceh Tenggara ini dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Dr. H. Iqbal S.Ag. M.Ag. hari Minggu kemarin. Dalam sambutannya, Iqbal mengatakan Kemenag Aceh terus menggalakkan dan mengembangkan wakaf produktif di berbagai bidang. Upaya ini juga dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan menggerakkan semangat leading sektor di bawah jajaran Kemenag Aceh di KUA seperti penghulu, penyuluh, dan nazir wakaf. Selain itu, tingkat perekonomian masyarakat yang masih lemah, jadi wakaf sesungguhnya punya potensi ekonomi umat yang sangat luar biasa. Ia berharap wakaf dapat berkembang dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Syadara Lun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta maaf setelah beberapa anggota Garda Nasional yang bertugas di gedung Capitol beristirahat dan tertidur di tempat parkir mobil. Kompas.com melansir. Lebih dari 25.000 tentara Garda Nasional dikerahkan ke Washington DC untuk mengamankan pelantikan Joe Biden usai terjadi kerusuhan awal bulan ini. Namun pada Kamis 21 Januari 2021 beredar foto-foto personil Garda Nasional terpaksa beristirahat di parkiran setelah para pejabat kembali. Tak pelak, para politisi langsung mengecam kondisi ini dan beberapa gubernur negara bagian meminta menarik pasukannya. Mereka prihatin karena para personil beristirahat dengan terpapar asap mobil dan tidak ada akses yang memadai ke fasilitas seperti toilet, padahal mereka bertugas selama berhari-hari. Posisi antar personil yang berdekatan juga memicu kekhawatiran penularan COVID-19. Kekhawatiran itu pun terbukti dengan 100 hingga 200 personil yang positif COVID-19, menurut seorang pejabat anonim kepada Reuters. Biden lalu menelpon Kepala Biro Garda Nasional pada Jumat 22 Januari 2021 untuk meminta maaf dan bertanya yang bisa dilakukan. Ibu negara Jill Biden juga mendatangi beberapa personil Garda Nasional untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi dan membawakan makanan ringan dari Gedung Putih. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 25 Januari 2020. Berita pagi dan berita sore Serambi FM dapat Anda dengarkan kembali setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.